Asap kuning bunga cendawan. Semua akan mati. Lumpur-lumpur bagaikan lava, panas semakin tinggi. Hey! Asap kuning bunga cendawa menelan angkasa. Jadi tanah menggelepar dengan kulit terbakar. Tulang-tulang yang berserakan, nyawa-nyawa melayang.